بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di kesempatan yang baik ini. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan seluruh keluarga besar Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta, baik yang hadir di ruangan yang megah ini, Pak Rektor Profesor Dr. Komarudin MSI, seluruh unsur pimpinan, Pak Waka dari Senat, para dekan, undangan, mitra, pun yang terhubung hybrid lewat daring di kesempatan kali ini, izinkan kami mengawali perjumpaan dan tausiah kita di pagi hari ini dengan menyelamati keluarga besar UNJ atas keberhasilan yang telah diraih di Dies Natalis yang ke-58 ini. Semoga UNJ senantiasa tampil menginspirasi dunia seperti tadi yang diharapkan, unggul, mandiri, dan bereputasi tentunya. Hadirin sekalian, tema besar kita yang tertuang di spanduk yang dituliskan di hadapan kita semua, perkuat silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim ini kata yang singkat, padat, tapi sesungguhnya memiliki kedalaman dan keluasan makna yang sangat luar biasa. Kata ini mulanya terambil dari bahasa Arab, dari kata silah dan rahmah. Silah akarnya dari kata wasala. Wasala yasilu silatan wa wusulan wasalatan. Ini ada Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Umar Al-Jazairi, ahlan wa sahlan fi Indonesia. Atamanna lakum insyaallah husnal mustaqbal wal irtiah ma dumtum huna. Silah itu pada mulanya berarti sesuatu yang terhubung dengan kuat dan erat. Jadi saking kuatnya, saking eratnya, itu nyaris sulit untuk dilepaskan. Karena itu, di dalam ibadah kita menuhankan Allah, bagi umat Islam kita beribadah, ibadah pokok kita itu disebut dengan sholat, dari akar kata yang sama. Kenapa disebut dengan sholat? Karena sholat itu desainnya untuk menghubungkan kita, mengikat keadaan kita dengan Tuhan, dengan Allah, sekuat-kuatnya, sehingga di setiap ruang dan waktu masih terhubung dengan Tuhan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika kalian telah tuntas menunaikan sholat itu, fadhkurullaha, maka ciri orang yang berhasil sholatnya ada konektivitas yang kuat, terhubung dia dengan Allah, dengan Tuhan di setiap keadaan. Qiyaman, dalam keadaan berdirinya. Qu'udan, dalam aktivitas duduknya. Wa'ala junubikum, bahkan dalam berbaringnya. Karena itu orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, dengan Allah, karena Tuhan itu punya sifat maha baik, maka hambanya pun pasti mendapatkan pancaran kebaikan itu. Karena di setiap keadaan itu dia terhubung dengan Tuhan. Jadi mustahil ada orang yang sedang berdiri, berjalan, ingat Tuhan, melakukan tindakan yang buruk, itu mustahil. Karena Allah, Tuhan punya sifat baik. Jadi tidak mungkin ada orang keluar dari masjid misalnya, keluar masjid setelah sholat, itu bisa tertukar sendal, itu mustahil. Kenapa? Karena saat dia melangkah, dia sedang terkoneksi dengan Allah. Ingat, mustahil ada kita duduk sedang bekerja, menuliskan kata-kata yang tidak pantas, menanamkan pendidikan yang tidak elok, itu mustahil. Karena saat yang bersamaan, dia sedang terkoneksi dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. Utsdu ma wahya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kata Allah, kalau setiap orang yang salat itu benar, terhubung erat dengan penciptanya, maka sholat yang ditunaikan akan menghasilkan dampak yang mulia kepada jiwa, yang membimbing pelaku sholat ini terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang berbuat buruk, itu sumbernya cuma dua. Kalau bukan fahsya, segala yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, dan turunannya, itu fahsya namanya. Atau mungkar, semua yang bersumber dari nafsu perut dan akal, mohon maaf, korupsi, perampokan, pembunuhan, penipuan, hoax, terpecah belah, berselisih, itu mungkar. Hal yang diingkari oleh hati. Jadi kata Allah, kalau orang sholatnya benar, itu mustahil berbuat buruk. Lisannya pasti akan bertutur yang mulia. Tidak ada orang sholatnya benar berbuat hoax. Tidak ada orang yang sholatnya benar mencuri. Tidak ada orang yang sholatnya benar berzina. Kenapa? Karena saat dia tuntas mengerjakan itu, dia terkoneksi kepada zat yang maha baik, yang maha mulia. Karena itulah risalah sholat ini, itu ditanamkan oleh Allah kepada setiap nabi yang pernah bertugas di bumi. Jadi kalau kita lacak setiap nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi ini semuanya mengajarkan yang pertama kali terhadap masyarakatnya, umatnya adalah risalah sholat. Seakan memberikan pesan bahwa risalah kita di bumi ini memang diutus untuk menjadi manusia yang berkepribadian baik. Silahkan dicek. Nabi Isa, Yesus, Mesiah, itu sholat. Disebut Isa itu 25 kali dalam Al-Quran. Ibundanya Bunda Maryam, Maryam, bahkan disediakan surahnya surah ke-19 Maryam. Dan di surah ini di ayat ke-31 sampai ayat 33 diabadikan dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat indah. Wa awsani bis-salati waz-zakati. Tuhan telah mewasiatkan kepadaku untuk menunaikan sholat dan menyontohkan itu pada umatku. Nabi Zakaria alaihi salam yang terkoneksi secara genetika dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam putranya Maryam. Bunda Maria punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna punya sepupu namanya Eliasobat atau Elizabeth. Elizabeth punya suami namanya Zakaria. Nabi Zakaria punya anak nanti namanya Yahya. Yohanes, John. Itu saat akan melahirkan Yahya, permintaan pertamanya dilakukan lewat sholat. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Isa salat, Nabi Zakaria salat, Nabi Musa 2000 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun sebelum era Nabi Isa alaihi salam, itu pun salat. Diabadikan di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Nabi Isa salat. Nabi Zakaria salat, Nabi Musa salat, Nabi Ismail alaihi salam salat. Bahkan meminta semua keluarganya untuk salat. Diviralkan di Quran surah 19 ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Jadi kalau kita telusuri hubungan baik kita yang diajarkan langsung oleh Tuhan sebelum membangun hubungan baik dengan manusia, hablum minannas, bangun dulu hubungan baik dengan Allah, dengan Tuhan pencipta kita. Itu yang disebut dengan hablum minallah. Risalah yang membangun hubungan baik dengan Tuhan, itu yang disebut sholat, diajarkan oleh setiap nabi yang pernah bertugas di bumi. Dari Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Sis bin Adam alaihi salam. Coba diulang. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa sholat itu sesungguhnya satu risalah universal yang dicitrakan kepada kita untuk membangun hubungan baik dengan Tuhan pencipta kita sebelum kita membangun hubungan baik dengan sesama kita. Ini ajaran yang tinggi. Nah, setelah kita bagus hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah, baik hubungannya dengan nilai keimanan yang telah tertanam dalam jiwa kita itu, barulah percikan iman itu menampilkan hubungan baik dengan sesama. Itu yang disebut dengan silah namanya. Jadi dengan Allah disebut dengan sholat, dengan manusia, habdu minannas disebut dengan silah. Hubungan baik yang merekatkan setiap kita, sehingga tak terpisahkan di setiap ruang dan waktu, itulah silah. Jadi mohon izin, silaturahmi itu suksesnya bukan saat kita kumpul. Kalau sekarang Pak Rektor menyapa di Senat, di Warek yang lain, para dekan, keluarga besar UNJ, saat hadir sosoknya, itu biasa. Karena orangnya ada. Suksesnya silah itu ketika mulai menyebar, kembali ke tempat masing-masing, terpisah ruang dan waktu, dan di situ kita masih ingat. Kita masih ingat sahabat kita, kita ingat kawan kita, kita doakan dia, kita perhatikan keadaannya, kita telpon dia, tanya kabar keluarganya, itulah silah. Itulah silah. Jadi Anda bayangkan, sebetulnya semua nilai yang ditanamkan dari kata ini, bukan hanya kata yang singkat dan padat, tapi ada sesuatu yang dalam yang ingin ditanamkan pada diri kita. Jadi dari kalimat silah saja, memberikan pesan, hey, semua yang berada di ruangan ini, semua yang terhubung bahkan dalam luring dan daring saat ini, kita berharap pertemuan kita ini mengantarkan setelah berpisah bukan hanya keadaannya yang bebas dari hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, salah persepsi, salah bicara, tapi lebih dari itu, setelah ini kita saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menyayangi, dan dahsyatnya konteks perhatian itu diikat dengan kata rahmat, silaturahim, silaturahmat. Bapak ibu sekalian, apa itu rahmat? Apa itu rahmat? Kata ini terlihat singkat, tapi bagi kita, khususnya warga negara Indonesia, itu punya nilai yang sangat penting. Karena bahkan kemerdekaan kita pun, itu tidak terwujud ikrarnya, kecuali melekat kata rahmat di dalamnya. Kalau kita lihat preambul undang-undang itu kan, kita temukan kalimat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, rahmat melekat pada pembukaan undang-undang. Kalau kita melihat setiap keputusan yang dibuat oleh presiden, bahkan menteri, bahkan turunan undang-undang, Bapak Ibu praktisi pendidikan buka undang-undang Sisdiknas itu, nomor 20 tahun 2003. Itu dibuka dengan kalimat rahmat, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Rahmat turun. Di undang-undang disebutkan, dalam turunan keputusan disebutkan, dan menariknya, kata itu yang saat ini dituangkan dalam spanduk yang kita bangun dengan silah. Silaturahmat, silaturahim, silaturahmi. Rahmat, asalnya adalah perhatian yang dalam, yang saking dalamnya, kalau dalam konteks kehidupan kita makhluk, bukan yang melekat kepada Allah, yang saking dalamnya, ia bahkan rela mengorbankan keadaan dirinya untuk memberikan kelapangan pada orang yang diperhatikan itu. Jika rahmat ini berubah menjadi bentuk ruang dan sifat, maka dia berubah dari rahmat menjadi rahim namanya. Ibu punya rahim ya? Bapak tidak. Ibu punya rahim, bapak? Tidak. Kenapa disebut dengan rahim? Karena di tempat rahim itu ada sifat rahmat. Kenapa tempatnya disebut dengan rahim? Karena di dalamnya akan hadir sosok yang sangat diperhatikan dengan dalam, disayangi dengan kuat. Saking penuhnya perhatian sayang itu, sampai-sampai yang mengandung rahim itu rela memberikan perhatian sekalipun dia harus menanggung rasa yang tidak biasa. Coba lihat ya, saat ibu mengandung dalam rahim itu, bukankah miring kanan sakit, miring kiri juga tidak nyaman, telungkup tidak mungkin. Itu yang disebut di Quran di surah ke-31 ayat 14 dengan kalimat wahnan ala wahnin, yang tidak biasa. Kenapa? Karena ada sosok yang diberikan rahmat secara utuh di situ. Sampai yang mengandung itu rela menanggung penderitaan, yang penting yang dikandung itu bahagia. Karena itu ada ahli hikmah berkata begini, kenapa bayi yang baru lahir itu menangis? Ini bebas dari penilaian ilmiah ya. Ini turunannya ilmu hikmah. Kata para ahli hikmah, bayi itu menangis bukan karena dia mengekspresikan keadaan biologisnya ketika terlahir, tapi boleh jadi dia khawatir karena tidak mampu mendapatkan kasih yang serupa seperti saat dia berada dalam rahim ibundanya. Kalau kita tarik nilai rahim itu dalam bentuk aslinya rahmat, dan kita satukan dengan silah, silaturahmat. Kemudian kita ambil sifatnya, keluarkan taknya, kembalikan ke asalnya menjadi masdar, maka kalimatnya berubah menjadi silaturahmi atau silaturahim. Seakan-akan kita berikrar di ruangan ini bahwa semua yang hadir di ruang yang megah ini, bahkan yang terhubung dalam daring di hybrid ini, semuanya berkomitmen untuk saling memperhatikan, saling menyayangi, saling memberikan perhatian, sekalipun dalam mengemban tugas itu mungkin selalu ada pengorbanan. Itu yang kita bawa, itu yang kita perkuat. Dan sekarang ruangnya memang terbuka, situasinya daring, jangan sampai putus keadaan perhatian itu sekalipun koneksinya online. Unsur pimpinan memerhatikan turunan-turunan di bawahnya, unsur pengajar memerhatikan murid-murid yang berinteraksi dengannya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam dunia kampus, kata yang padat ini, silaturahmi ini, mari kita terapkan dalam keberhidupan kita. Apakah bapak ibu mengajar anak itu supaya unggul saja atau karena sayang kepada mereka? Ayo. Jadi kalau keluar dari ruangan ini, kita tidak hanya membawa nilai ilmiah, tapi membawa nilai rahmat yang kita kukuhkan sejak kita bertemu di kesempatan pagi hari ini. Jadi cara berinteraksi sekarang dengan sesama teman bukan hanya konteks profesionalitas, tapi ada nilai kasih untuk saling memperhatikan. Cara mengajar kepada siswa yang hadir bukan hanya menginginkan mereka unggul, mandiri, pintar. Lebih dari itu, kita perhatikan, sayangi mereka seperti halnya anak-anak itu dirawat di dalam kandungan ibundanya. Dan itulah dalam bahasa Arab yang dikenal dengan tarbiyah. Jadi kalau tanya kepada Ustaz Omar, itu bahasa Arabnya pendidikan itu. Dulu kan sebelum jadi UNJ, IKIP ya. Ya kan? Kan ada nuansa pendidikan kan sampai sekarang itu. Pendidikan itu bahasa Arabnya tarbiyah. Dan di antara unsur tarbiyah itu munculnya rasa sayang. Karena itu nama pertama yang diperkenalkan oleh Tuhan sejak dalam masa kandungan itu bukan Allah. Tapi puncak nama tarbiyah yang disebut dengan Rabb namanya. Rabb. Jadi kalau manusia disebut dengan Murabbi, kalau Tuhan disebut dengan Rabb namanya. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kalimat yang diperkenalkan Tuhan itu kalimatnya kalimat perhatian, Pak. Kalimat sayang, Bu. Kalimat yang kalau kita membutuhkan itu dimintakan segera panggil dengan nama itu. Karena ada komitmen ketika kita menuhankan Allah dengan kata Rabb itu, ada komitmen kata Allah, kalau kamu butuh, panggil aku. Kamu sakit, minta sembuh. Kamu salah, minta maaf. Kamu dosa, minta ampun. Karena itulah setiap kita berdoa, bukankah umumnya kalimatnya menggunakan kata Rabb? Coba dicek deh. Ya, kalimatnya menggunakan kata Rabb ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Untuk orang tua, Rabbighfir li wa li walidayya. Selalu dibuka dengan Rabb. Coba. Doa yang paling familiar apa? Doa apa itu? Sapu jagat ya. Itu yang kenal sapu jagat cuma di Indonesia aja tuh. Ustaz Omar belum tentu tahu itu sapu jagat ya. Ad-du'a alladhi yahtawi dunya wal akhirah mabdu'a bi kalimati rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bukankah dibuka dengan kata Rabb? Unsur keteladanan dari nama Rabb ini turunannya rububiyah. Pelaku horizontalnya hablum minannas ya kita. Namanya murabbi. Karena itu ketika kita mendidik anak dengan tarbiyah di kampus ini, bukan hanya jadi solusi secara ilmiah, tapi ketika mereka punya persoalan, kita menjadi murabbinya. Mungkin di antara siswa itu bukan hanya ada persoalan intelektual ya, tapi boleh jadi ada persoalan psikologisnya. Ada pengaruh di keluarga yang tidak menjadikan dia konsen untuk belajar. Ada tata krama yang belum berkembang dalam kehidupan, tingkat perkembangan psikologisnya atau bahkan biologisnya. Disitulah kemudian unsur tarbiyah hadir. Itulah silaturahim. Itulah silah, itulah rahim. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, mohon izin, ini baru mukaddimah. Yang kedua, silaturahim ini ketika ditampilkan dalam Al-Quran, itu dibuka dengan kalimat yang sangat universal. Jadi bukan spesifik untuk satu keyakinan. Katanya dibuka dengan ya ayyuhan nas. Ya. Jadi kepada teman-teman yang non-muslim juga yang hadir saat ini, di Quran itu ada dua diksi panggilan. Ada diksi yang khusus untuk yang sudah beriman, untuk menunaikan tugas tertentu dari Tuhan, itu panggilannya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Misal untuk puasa kemarin pakai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi ada nilai-nilai universal yang melampaui batas-batas keyakinan dan itu diajarkan oleh Tuhan. Dan di situ enggak ada sekat keimanan. Kalimat panggilannya menggunakan kata ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan, hei semua manusia tanpa kecuali. Rumus tafsir mengajarkan jika ada kata dalam Al-Quran, ayat dibuka dengan panggilan ya ayyuhan nas, maka informasi yang disampaikan mengajarkan nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua manusia tanpa kecuali. Jadi interaksi yang dibangun pun oleh kita jangan dibatasi pada yang beriman saja, pada yang muslim saja, tidak, semua berhak terlibat di dalamnya. Kalau mau agak detil, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Sifatnya panggilan tanpa batas. Jadi baik yang dekat, menengah, ataupun yang jauh. Jadi kalau Anda sedang ke Arab, Anda butuh sesuatu, Anda panggil, ya, itu semua orang nengok tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi untuk penguat, taukid. Haknya berfungsi untuk pengingat, tanbih. Jadi kalau ada kata dibuka di Al-Quran dengan ya ayyuha, ini menandakan informasinya begitu penting, saking pentingnya Allah kuatkan dan mengingatkan kepada kita untuk fokus menyimak. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, setidaknya manusia itu disebut dengan 5 nama. Dan semua nama ini itu punya makna. Kadang disebut dengan bashar, 35 kali dalam Al-Quran disebutkan untuk menunjuk pada pengelolaan nafsu sehingga dikelola dengan benar. Kadang disebut dengan ins, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan bani Adam, merujuk pada genealogi kita yang tersambung kepada Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan nas, yang menunjuk sifat sosial. Jadi kalau disebut dengan an-nas, seakan Allah menegaskan kepada kita, hey, kamu ini makhluk sosial. Jangan hidup secara individual. Nggak bisa kamu berdiri sendiri, Anda butuh orang lain di sekitaran. Anda butuh berinteraksi dengan orang-orang di sekitaran kita. Ya ayyuhan nas. Maka bagaimana ya Allah cara berinteraksi dengan baik itu? Bagaimana cara kami membangun hubungan sosial yang baik itu? Maka turunlah kalimatnya. Perhatikan ayatnya, indah sekali. Ya ayyuhan nas. Hei semua manusia yang punya kecenderungan hidup bersosial itu. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Tingkatkan takwamu kepada Tuhan, Rabbu itu yang merawatmu, yang mencipta engkau dari jiwa yang satu. Awas Pak Ibu ya. Ini sifat sosial kita, nilai pertamanya diikat dengan takwa. Nanti saya turunkan penjabarannya. Dan ini nanti masuk ke undang-undang Sisdiknas. Saya hafal Pak undang-undang itu. Di pendidikan kalau kita buka undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu, kalau Anda buka pasal menimbang yang poin B, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur oleh undang-undang. Begitu ya kalimatnya. Dan itu kata takwa muncul di situ. Muncul di situ karena memang takwa ini ajaran universal. Ada nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Even keimanan anak bangsa ini bisa berbeda, ya kan? Tapi kita bisa bersepakat dalam nilai ketakwaan. Apa turunan dari takwa ini? Mari kita kembalikan. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Tingkatkan takwamu yang mengacu pada ketentuan Rabbmu ini ketika mengajarkan takwa dan menanamkan itu pada dirimu. Jadi saat kita tercipta, berkehidupan, itu dalam diri kita itu sudah ada potensi kebaikan disebut dengan takwa namanya. Mohon izin lompat sebentar. Takwa itu disebutkan setidaknya 115 kali dalam Al-Quran. Dan lawannya disebut dengan nafsu. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nama lain dari nafsu itu fujur. Takwa dan fujur itu disatukan dalam jiwa kita semenjak kita mulai terlahir ke muka bumi ini. Itu yang disebut di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwa ini adalah bawaan dari akumulasi sifat-sifat baik yang melekat pada jiwa kita. Itu yang disebut dengan fitrah namanya. Jadi setiap manusia itu saat terlahir, dia membawa fitrah takwanya yang cenderung pada kebaikan. Karena itu siapapun kita, sepanjang bernama manusia, itu pasti cenderung pada kebaikan. Kalau nggak percaya, silakan. Ada orang yang tersakiti di luar, jiwa kita pasti menolak. Itu nggak benar. Anda keluar dari ruangan misal, berusaha mengenakan alas kaki orang lain, maka hati kita akan mengatakan, jangan lakukan. Itu tidak benar. Kenapa? Karena ada kecenderungan baik dalam jiwa kita, itu yang disebut dengan takwa. Dan di antara pancaran takwa itu, ada yang nilainya universal. Nilainya luas, itu yang disebut dengan annas. Saking luasnya, kata Allah, pancaran takwa ini ketika dibawa ke dunia sosial, jangan batasi dengan nilai-nilai keimanan. Siapapun berhak mendapatkan perhatian. Pindah ayatnya ke ayat ke-13 di Quran surah 49. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhan nasu. Kalimat yang sama. Hei semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku ciptakan manusia itu ada dua jenis. Ingat Bu ya, Pak ya. Ada berapa jenis? Cuman dua ya. Jadi enggak ada yang ketiga ya. Min dzakarin au untha. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Saya ulang ya. Ini Tuhan kita yang menyampaikan. Silakan dicek juga di keterangan yang lain, kita bisa dapatkan. Saya punya koleksi Bible. Saya belajar juga, saya baca Talmud juga. Jadi saya belajar Bible, saya punya koleksi beberapa edisinya. Kemudian Talmud saya baca juga. Dan saya menghafal Quran. Saya senang riset, ya senang belajar. Itu manusia, kata Tuhan, diciptakan cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Jadi gak ada yang ketiga. Jadi kalau sudah laki-laki, laki-laki saja. Kalau sudah perempuan, perempuan saja. Dan itu memang bawaan dari fitrah kehidupan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku tetapkan fitrah kehidupan kalian itu enggak akan berada di satu tempat. Mungkin akan jadi bersuku-suku, qabail. Syu'uba ada sistem kehidupan yang mengelompok. Di kita ada RT, ada RW, kecamatan, sampai kabupaten, provinsi, sampai kehidupan bernegara. Itu fitrah kehidupan kata Allah. Untuk apa? Lita'arofu. untuk membangun harmoni dalam kehidupan. Saling mengenal, saling membantu, saling menguatkan, saling membangun sinergi. Ternyata ketika kalimat nas itu diturunkan, tujuan utama risalah universal yang pertama kali hadir untuk kita, kata Allah, untuk hidup harmoni. Lintas ruang, lintas waktu, lintas tempat. Jadi saya senang kalau kita tarik ke dalam dunia kampus pun, ketika Anda menerapkan nama university, universitas, maka nama ini sesungguhnya itu pancaran nilai-nilai ketuhanan yang diwujudkan dalam konteks kehidupan secara sosial. Jadi kalau sudah namanya universitas, maka kita berikan ruang kepada siapapun untuk menggali segala kemuliaan yang hadir di tempat itu. Maaf Bapak Ibu sekalian, ini UNJ usia 58 tahun ya, didirikan tahun 1964 ya. Baik, kampus pertama, universitas pertama yang didirikan di muka bumi ini, itu didirikan tahun 859 Masehi, 254 Hijriah, tanggal 10 Ramadan. Dan pendirinya seorang perempuan. Saya ucapkan terima kasih pada para ibu atas dedikasi yang tinggi, hadirnya kita yang laki-laki di kampus ini karena jasa perempuan. Namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihri. Orang Tunisia, orang Korowain, saya pernah kunjungi itu. Kemudian bermigrasi ke Maroko, di kota Fez, lalu membangun masjid karena ayahnya itu Muhammad bin Fihri, orang pedagang yang cukup kaya. Dia bangun masjid untuk mengenang tempat lahirnya, disebut dengan Masjid Korowain namanya. Dalam bahasa Arab, masjid itu disebut dengan jami'. Selain masjid juga jami'. Masjid fungsi spiritualnya, jami' fungsi sosialnya. Karena itu masjid bukan hanya berfungsi spiritual, tidak. Ada fungsi sosial di situ. Coba kalau kita flashback ke masa era Nabi di Masjid Nabawi, bukankah di situ ada kegiatan Nabi yang memberikan santunan yang kelak bertransformasi menjadi basnas sekarang? Kan? Ada zakat, infak, sodako. Dan itu pemberian infak, sodako, itu lintas keyakinan. Sampai-sampai Nabi pernah memberikan pencerahan kepada sahabat. Pernah dengar hadis ini, Bapak Ibu sekalian? Siapa yang punya makanan, hendaklah dia berbagi dengan tetangganya, walaupun cuma kuahnya. Tapi jangan lihat ujungnya saja ya. Lihat kesatuan hadis ya. Jangan Anda makan opornya, kuahnya Anda bagi orang. Gitu ya? Tapi pertanyaannya begini. Apakah yang dimaksud itu hanya untuk orang Islam saja? Tidak. Karena itu terkenal. Nabi menyantuni Yahudi, menyantuni Nasrani, yang Kristen pada masa itu. Jadi hubungan sosial terjadi. Dan di situ, kalau Anda nanti umrah atau haji bagi yang Muslim, saya bermohon semoga yang belum haji umroh bisa bersegera insya Allah. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Siapkan dari sekarang. Itu desain Masjid Nabawi. Kalau kita masuk di sudut sebelah kirinya yang depan rumah Nabi, itu tempat Nabi menerima beasiswa bagi para pelajar yang hendak belajar di situ. Disebut dengan Sufah namanya. Di situ ada Abdurrahman bin Sahr. Beliau asalnya Majusi, kemudian pindah Kristen, masuk Islam, jadi murid Nabi, diterima, diberi beasiswa. Dikenal kemudian dengan nama Abu Hurairah, meriwayatkan sekitar 7.000 hadis. Ada Ali bin Abi Thalib, ada yang datang jauh-jauh dari Persia, namanya Salman, sehingga dikenal dengan Salman Al-Farisi. Jadi ada kegiatan spiritual, disebut dengan masjid tempat sujud, ada kegiatan sosial, disebut dengan jami', tempat yang menghimpun banyak kalangan, untuk bertukar pikiran, bertukar kegiatan sosial. Kalau itu ditambahkan sifat yang spesifik tapi nilainya tetap luas, maka tambahkan tak di ujungnya. Dari jami menjadi jami'ah. Dari jami menjadi jami'ah. Fatimah binti Muhammad Al-Fihri ini, itu cerdas Pak. Cerdas otaknya dan soleh spiritualitasnya. Maka beliau transformasikan masjid jami yang dibangun di Korowain ini, di era-era keemasan intelektual pada masa itu, dari sekedar masjid untuk tempat sujud, jami menghimpun secara terbatas, menjadi jami'ah. Maka di tahun 859 Masehi, 1105 tahun sebelum UNJ didirikan, maka berdirilah apa yang disebut dengan jami'ah Korowain. Dari masjid membawa nilai yang lebih luas, sifat-sifat ilmiah untuk universalitas, maka dinamakan dengan Jami'ah Universitas Qorowain. Itu tempat pertama yang dibangun, kampus pertama di dunia yang bangun perempuan, dan pancarannya dari nilai-nilai ketakwaan. Siapa yang sekolah di situ? Bapak Ibu kenal Ibnu Khaldun? Oke, kenal di mana? Ibnu Khaldun Bapak Sosiologi kan? Ya. Pengarang buku Mukaddimah kan? Itu alumni Qorowain yang kelak ajarannya dipelajari oleh Auguste Comte di Eropa dan menjadi Bapak Sosiologi. Itu mbahnya beliau, itu Ibnu Khaldun. Ibnu Arabi, ya, seorang filosof, ahli Quran, ahli fikih, itu alumni kampus itu. Mungkin ini agak biasa, tapi kalau mendengar Paus Sylvester yang kedua dari Vatikan, itu alumni kampus Qorowain. Jadi ternyata di situ yang belajar itu ada yang muslim, ada yang non-muslim, dan yang paling menarik adalah Syiah intelektualitas itu yang diperkenalkan oleh Fatimah binti Muhammad Al-Fihri. Jadi kalau semangat ini ingin kita bawa, apalagi Pak Rektor tadi ingin memberikan visi kita bertransformasi from domestic class to world class, gitu kan? Maka nilai-nilai universalitas itu, pancaran awal dari kampus tadi, itu yang kita sekarang kita coba pancarkan ke dunia lewat UNJ ini. Dan apa prodi yang ada di kampus pertama itu? Ternyata menariknya, bukan hanya Quran, bukan hanya hadis, bukan hanya fikih, tapi ada astronomi, ada matematika, ada filsafat, dan ada musik. Tadi yang gambus tadi itu, Bapak Ibu sekalian, yang gambus tadi, itu kalau dipelajari turunannya ke atas, itu punya nasab itu. Nasab. Nasabnya naik ke zaman jahiliyah, ke syair, di Quran nanti ada surah ke-26 namanya Syu'ara, yang di situ kemudian mengumpulkan kebiasaan para penyair. Nah, para penyair di zaman itu punya 16 formula. Yang kelak di masa keemasan orang-orang Islam, Muslim, itu disebut ilmu arud namanya. Dikodifikasikan ada ilmu arud. Di ilmu arud ini, itu ilmu notasi musik, ada 16. Karena syarat syair itu ada 4. Ada fasoha, ada khayal, ya, ada fasoha kefasihan, ada khayal, ada imajinasi, yang ketiganya musik. Itu ada iramanya. Namanya bahar namanya. Ada 16 irama disebut dengan bahar. Satu, tawil. Tawilun lahudun al-bukhuli fadailu fa'ulun mafailun fa'ulun mafailun. Kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisaktili wa bayna dakhuli fahawmali. Itu baru syair. Jadi hebatnya orang Arab pada masa itu, lihat apapun itu bisa dijadikan puisi, Bu. Pak, karena itu kalau Anda ingin meriset apa yang terjadi di tahun 150 sebelum kelahiran Nabi, itu bisa dilihat situasinya dari syair mereka, dari puisi mereka. Di masa keemasan Islam nanti, saat pengetahuan mulai berkembang dan siapapun bisa belajar, maka dialihkan ilmu arud ini nanti ke dalam kodifikasi ilmu, dari mulai hanya puisi kepada kodifikasi pengetahuan. Misal ada rumus yang disebut rojaz namanya. Rumusnya mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun. Dulu hanya untuk puisi biasa, Al-Asma'i misalnya, seorang tokoh bahasa luar biasa, lihat burung pipit, ya, itu bisa bikin puisi. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u waz-zahru ma'a ma'zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali fakam fakam tayummuni ghazailun uqayqali qataftuhu min wajdatin min fili hadhar rajuli faqala la la la la faqad ghada muharwili awal walak wali wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayyinu lu'lu'ali qala tawhina kadha in ar-radidul muqali kahatan ka kailali tabtabi semua itu. Setelah itu terjadi transformasi ke kodifikasi pengetahuan dalam rumus puisi, Bu, Pak. Di dahsyatnya umat pada masa itu bisa menguasai cabang-cabang ilmu lewat puisi. Contoh, gramatikal bahasa Arab itu ada nahu, ada sorof, itu yang pokok. Nahu untuk menentukan harakat akhir, sorof untuk derivasi katanya. Itu digabungkan kaidah ini dengan bait puisi saja, 1002 bait, dikenal dengan alfiyah. Rumusannya menggunakan apa? Menggunakan nilai-nilai notasi-notasi puisi yang ada zaman jahiliyah. Alfiyahnya Ibnu Malik, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun tumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin nulis bi tamyizul hasal bi tafa'ati atat wa ya if'ali wa nunik balan fi'lun yanjali. Anda hafal ini, Anda mampu berbicara bahasa Arab dengan fasih. Nah, di masa-masa Fatimah binti Muhammad Al-Fihri itu diriset. Notasinya diriset, dikembangkan, jadi pengetahuan yang lebih luas sampai sekarang jadi notasi musik. Itu yang disebut dengan C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, I, B, F, G, I, B, C, D, I, F, C, D, I, F, G, I, B, C. Sampai kemudian Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, itu pun diriset itu. Sampai ke Persia. Ya, Bad, Ra, Mim, Fa, Sol, Lam, Sin, Dal. Itu asalnya dari perkembangan pengetahuan. Ditemukan lewat apa? Riset. Jadi kalau UNJ mau maju, unggul, mandiri, bereputasi, silahkan. Buka kampusnya, siapapun kader bangsa terbaik, datang ke kampus ini. Kemudian terapkan sistematika riset yang telah berkembang di masa lalu. Sudah. Sekarang sudah kuno kalau cuma datang, duduk, absen, dengar, pulang. Itu bukan tarbiyah namanya. UNJ harus melampaui itu. Karena yang kita bawa misinya unggul. Jadi selain ada nilai silaturahim, memerhatikan anak didik melebihi kapasitas transformasi pengetahuan, transfer ilmu saja, melebihi itu ada riset. Waalaikumsalam, silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kampus pertama yang ada di muka bumi saja itu kaya akan riset. Maka kampus sekarang yang sudah memasuki era milenial seharusnya melampaui nilai-nilai riset itu. Oke, saya mau kasih contoh lagi. Siapa yang menemukan atom? Saya belajar kimia dulu. Kalau saya senang belajar, Pak Bu. Jadi kalau ada anak mahasiswa datang ke kami minta belajar, saya tanya, Anda dari kampus mana? Jurusan apa? Saya kedokteran, Ustaz. Bawa modul kedokteran Anda ke sini, ajarkan saya modul itu, lalu saya ajarkan apa yang Anda minta. Kalau saya tanya di setiap kampus, rata-rata jawabannya John Dalton, penemu atom. Padahal John Dalton itu baca ya karyanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan itu kapan menemukan atom? Saat riset. Beliau belajar Quran tadinya. Riset Quran surah ke-57 ayat 25 sampai 26. Jadi saat baca surah ini namanya surah Al-Hadid. Al-Hadid itu dalam bahasa Arabnya, ya bahasa kitanya disebut dengan besi. Hadid itu besi. Ayat 25 ada ayat berbunyi wa anzalal hadid. Kata Allah, kami turunkan satu logam kuat itu bernama hadid, besi. Ya, untuk jadi bahan riset. Ayat 25 sampai 26 itu diriset, dibawa ke lab kecil beliau di rumah, dianalisis turunannya sampai ketemu kemudian atomnya. Bukankah sampai sekarang besi? Besi kan namanya ferum kan? F besar, E kecil. Bukankah nomor atomnya 26? Dan dia punya isotop kan? 55, 57. Isotop yang paling stabil untuk mengokohkan atom besi itu bukankah nomor 57? Surah 57 ayat 25 sampai 26. Jadi dulu begitu. Interaksi dengan Quran itu bukan hanya menjadi bagian untuk penguatan spiritual. Tidak ada pancaran-pancaran riset. Ada pancaran ilmiah. Dan menariknya, hasil karya itu dipublikasikan secara luas dan diberikan dan berhak dinikmati oleh siapapun. Karena itu di Spanyol datang nilai-nilai keislaman terbuka. Yang Vatikan belajar ke Iberia, datang kemudian ke Fes, terbuka, risalah kemanusiaannya itu tinggi. Dan UNJ kalau mau memeniasikan itu dalam konteks kekinian, silahkan, kader terbaik bangsa, siapapun, muslim, non-muslim, sepanjang kadernya itu bagus, ingin memakmurkan negeri kita tercinta, mau kembali untuk berbakti, terima di sini, Pak. Dan saya selalu meminta kepada diaspora kita di luar itu, kalau sudah sukses pulang. Pulang. Apalagi yang muslim. Itu amanat Qur'annya jelas tuh. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Waliyudhiru qawwahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, hey, tipikal insan beriman itu kalau ada orang Islam khususnya belajar dimanapun, mau di UNJ, di kampus manapun, sampai di luar negeri, kata Allah, belajarnya mesti serius. Tafaqquh itu dari kata fikih. Fikih itu artinya paham. mengerti. Kalau ditambah tak di depannya, dalam ilmu sharaf, itu memberikan kesan kesungguhan, keseriusan. Kalau ditambah tasdid sebelum akhirnya, itu menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan itu tidak mudah. Kadang butuh motivasi dua kali lipat dan perjuangan yang berliku. Makanya ayat tahajud menggunakan tak dan tasdid sebelum akhirnya. Asalnya hajada. Hajada itu bangun di malam hari setelah istirahat sejenak. Kalau kita berusaha kuat untuk bangun dan tidak mudah melakukannya, maka berubah katanya dari hajada menjadi tahajud. Wa minan laili fatahajjad bih. Quran surah 17 ayat 79. Makanya orang kalau mau tahajud jam 3, pasang alarmnya jam 2 kan? Dan 3 kali kan? Jam 2, setengah 3, 3 kurang 1/4 ya. Alarm pertama untuk mematikan alarm yang kedua gitu. Supaya bisa bangun. Nah, belajar itu idealnya kata Quran itu pakai rumusan tadi, tafaqquh fiddin. Ada taknya, ada fikihnya, ada tasdidnya. Seakan memberikan kesan adik-adikku yang ada di sini dari mahasiswa, kalian tuh kalau belajar kata Quran itu, kalau kita ingin ambil nilai universalnya, kalau mau belajar jangan cuma datang. Datang, duduk, absen, nyimak, ulang, itu bukan tipikal pejuang. Bahkan datang pun, kalau Anda lihat lagi di hadis, hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, Imam Muslim itu muridnya Imam Al-Bukhari. Ada 9 jilid di hadis Muslim, jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8. Di copy paste oleh Imam An-Nawawi di Al-Arba'in, pada nomor hadis yang kedua, Imam Nawawi itu salah seorang yang menanamkan dasar-dasar pendidikan, Pak. Kalau Bapak Ibu punya waktu, Ustaz Umar berikan kitab, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, walau samahtum yani tuwasil mawad al-mawjuda fi hadzal kitab ila qulna fi hadzal jami'. Itu hebat, Pak. Bukunya bagus banget. Nomor hadis yang kedua itu apa? Dikabarkan apa? An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iztala 'alaina rajulun sharidul bayad as-siyab, sharidul sawadi as-sha'ri, la yura 'alaihi safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Wa astada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Hadis bagi para mahasiswa. Kalian kalau mau belajar kata Nabi, ikuti contoh yang pernah diviralkan oleh malaikat Jibril saat menyamar datang ke madrasah Nabi. Bagaimana cara datangnya? Kata Nabi, beliau datang dengan penampilan yang rapi, rambut yang tersisir rapi. Lalu duduknya di saf paling depan. Menyandarkan lututnya pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, fokus melihat dengan rapi, baru setelah itu menyimak ajaran Nabi. Jadi mahasiswa unggul itu kelihatan dari cara datangnya, berpakaiannya kelihatan. Duduk cari yang paling depan supaya fokus. Paling delapan masih bisa bikin status. Yang di depan itu sulit. Di belakang masih bisa ngobrol, bikin status, cari ini, cari itu, depan fokus. Setelah itu simak. Lalu serius. Kalau Anda mau menjadi kampus yang unggul, kata Quran, pastikan semua mahasiswa yang belajar itu bukan hanya datang, menerima ilmu dan pulang. Pastikan mereka paham apa yang dikerjakan itu. Paham apa yang dipelajari itu. Setelah paham, walaupun itu enggak mudah, waliyudziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau sudah paham, mengerti, expert di bidangnya, kata Quran, pulang, bangun negerimu. Kembangkan, makmurkan. Apalagi kalau dapat LPDP ini. Dari UNJ sampai belajar keluar, itu pulang. Pulang. Itu hasil iuran kami itu. Itu pajak kami itu. Ya, betul kan? Bu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani 2017, diwawancara di media online, mengatakan apa? LPDP itu sumbernya dari pajak. Setiap warga negara itu nyumbang untuk melahirkan kader yang berkualitas. Karena itu setelah berhasil pulang, kita cintai negeri ini. Ini dibangun dengan keringat, darah, dan air mata. Dan sudah saatnya kita berjuang untuk memakmurkan negeri ini. Indonesia itu punya semua syarat keunggulan dari sekian banyak negara yang ada di muka bumi ini. Semua syarat itu sudah ada di sini, lengkap. Lengkap sekali. Bahkan undang-undang pendidikan itu, sampai dengan kalau kita wisuda, kan ada toga ya Pak ya? Ya kan? Masih ingat ya pakaian toga ya? Di atasnya kan ada 5 sudut kan? Warnanya hitam ya? Itu yang mengkreasikan, yang membuat pertama kali, Fatimah binti Muhammad Al-Fihr. Kampus pertama tadi. Kenapa warnanya hitam? Karena beliau ingin memberikan kesan, sepintar apapun orang-orang yang menjadi alumni di kampus ini, Qorowain pada masa itu, tetap membawa aura-aura kebaikan dalam jiwanya. Karena hitam itu representasi dari warna Ka'bah. Dan spirit Ka'bah itu saat ditampilkan di Quran itu universal nilainya. Buka Quran surah 3 Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil 'alamin. Tidak dikatakan hudal lil muslimin. Bukan hudal lil mu'minin, hudal lil 'alamin. Kata Allah, tahukah engkau rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia itu di tempat yang penuh berkah itu dan disiapkan menjadi pencerah untuk semesta alam. Jadi nilai-nilai kemuliaan yang melekat pada Ka'bah itu ada nilai pencerahan untuk semesta. Jadi spirit yang ditanamkan oleh Fatimah binti Muhammad Al-Fihir, sekalipun engkau seorang muslim, orang Islam, keluar dari kampus ini tetap ilmumu harus bermanfaat untuk semesta. Itu sekalipun engkau tinggal di Eropa, engkau tinggal di Amerika, engkau pulang ke Nusantara, engkau pulang ke Indonesia, jangan khususkan ilmumu mungkin untuk orang Islam saja, karena spiritnya siapapun berhak mendapatkan asupan pengetahuan itu. Itulah Islam. Itu yang sejati. Jadi adik-adikku yang diwisuda yang pakai toga itu keluar dari sini, itu literasinya mesti luas, mesti terbuka, karena itu sudutnya 5. Coba lihat 5 itu tuh. Kekinian kan kita bawakan Pancasila ke situ 5. Dulu itu rukun Islam. Pertamanya syahadat, terhubung dengan Tuhan. Jadi alumni kampus itu mesti baik spiritualitasnya, imannya, imtaknya, iman dan takwanya. Pancaran setelahnya, setelah itu apa? Itu kan nilai sosial. Sholat itu kan puncak tertinggi nilai sosial. Tanha anil fahsyai wal munkar. Zakat itu kan nilai toleransi tertinggi, perhatian terhadap sesama. Puasa itu mengekang nafsu supaya kita berinteraksi luas dengan siapapun. Haji umrah itu spiritnya untuk membangun kebersamaan dan persatuan. Karena itu kalau kita bawa ke dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa kul huwallahu ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kemudian setelah itu persatuan Indonesia, setelah itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, setelah itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bawa itu tampilkan dalam kepribadian dan karakter kita, pancarkan di semesta Indonesia dan inspirasikan untuk dunia. Itu toga, toga. Makanya ada imtak, ada iptek. Iptek untuk nilai intelektualnya, imtak untuk nilai ketakwaannya. Ini mukadimah yang ketiga. Waktunya habis jam 11. Baik. Sekira saya ingin simpulkan sebelum kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita syukuri UNJ sudah di statalis yang ke-58. Syukur bangunannya bagus-bagus. Saya dengar juga ingin ada perkembangan lagi bangun tower ya. Kemarin saya pantau juga beritanya dari Saudi, alhamdulillah. Tapi lebih daripada itu, saya ingin mengajak kita untuk merenung sejenak. Apakah perkembangan bangunan-bangunan ini, megahnya infrastruktur ini juga diimbangi dengan perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas? Kita ingin akhlak, keimanan, ketakwaan yang diamanatkan undang-undang itu juga megah di insan setiap pengabdi di UNJ ini. Kita ingin ilmu mereka, literasinya juga luas dan megah. Semegah gedungnya, seluas keadaannya, dan sebaik-baik gambarannya. Saya di Indonesia ini, alhamdulillah berinteraksi dengan siapapun. Baik dengan muslim, non-muslim. Tadi Pak Dekan mohon izin mengundang kami dan disampaikan untuk bisa berinteraksi di sini dalam konteks olahraga. Ya, insya Allah kami siap, Pak. Namun saya ingin berikan pesan kepada Pak Dekan harus siap-siap karena murid-murid saya itu rata-rata ke SEA Games saat ini. Ya. Mudah-mudahan kita siapkan yang baik-baik. Saya bukan hobi, Pak. Bukan hobi. Tapi sebetulnya spirit kami ikut olahraga itu ingin memberikan universalitas, keluasan dalam kita berinteraksi. Jadi saya masuk ke atlet-atlet, teman-teman, bergaul dengan yang lainnya, menghadirkan nilai ketakwaan kepada mereka, bersamaan dengan itu juga memberikan arahan-arahan bagaimana mencintai bangsa ini lewat olahraga. Itu poinnya. Terima kasih atas pertemuan di hari ini, luar biasa. Semoga UNJ senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, konsisten melahirkan kader-kader terbaik untuk bangsa. Bersilaturahim, jangan lupakan tema kita saat ini, saling perhatikan, berikan perhatian, santuni yang butuh perhatian, diskusikan dengan baik nilai-nilai ketakwaan. Dan terakhir, tancapkan dengan kuat hubungan kita dengan Tuhan. Karena kata silaturahim, kemudian ditutup dengan kalimat, وَاتَّقُلَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِالْأَرْحَامِ تَسَاءَلُونَ وَالْأَرْحَامِ. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah, khususnya dalam konteks membangun silaturahim itu, karena pondasi silaturahim terkuat adalah ketika sila hubungan kita dengan Tuhan itu mantap, maka pancarannya akan menjadi hubungan sosial kemanusiaan yang luas dan bermanfaat untuk siapapun. Terima kasih atas perhatian di kesempatan pagi ini. Sungguh merasa terhormat hadir di kesempatan kali ini. It's honor for me to be here with all of you. Terima kasih. Syukran jazilan lahusni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.